يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وعزني الله وإياكم. Tidak lupa dan tidak henti-hentinya untuk kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmatnya, karena semata-mata dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal kita bisa menjalankan dan melaksanakan aktivitas ibadah, kewajiban demi kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan dengan taufik serta hidayah dari Allah SWT, semata kita bisa istiqamah, istimrar, dan mudawamah, terus-menerus, continue di dalam menjalani tafaqufiddin, di dalam memahami, mendalami apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran, dan apa yang Allah SWT turunkan melalui kalamnya Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan mengambil bersama fawaid yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan fawaid tersebut pencerahan bagi kita semuanya dan bimbingan bagi kita semuanya dalam mengarungi kehidupan ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya, di mana disebutkan riwayat An Abi Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dari Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib yang dikenal dengan Muhammad Al-Baqir, merupakan Ahlul Bait dari jalur Husain bin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Cicitnya sahabat Ali radhiyallahu anhu, cucunya Husain, anaknya Ali Zainal Abidin. Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir menyebutkan annahu kana huwa wa abuh, bahwasanya dia dan juga bapaknya. Yaitu Ali bin Husain Zainal Abidin. Inda Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Sedang berada di majlisnya sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Wa indahu qaumun. Yang di saat itu Jabir sedang melakukan majlis. Berkumpul dengan kaumnya. Fasa'aluhu anil husli. Maka kaumnya Jabir radhiyallahu anhu di dalam majlisnya bertanya kepada sahabat Jabir radhiyallahu anhu tentang mandi janabah. Fasa'aluhu anil ghusli. Faqala, maka sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, yakfi kasa'un. Cukup bagimu satu sa' dari air. Faqala rajulun. Maka ada seseorang yang berkata, mayakfini. Segitu enggak mencukupi aku. Karena orang tersebut kondisi rambutnya lebat. Maka ketika ada orang yang menimpali, tidak cukup segitu bagiku. Faqala Jabir radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu pun mengatakan, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ron. Tapi mencukupi ukuran satu sok air tersebut bagi orang yang lebih lebat rambutnya dari kamu. Wa khairun minka. Dan mencukupi bagi orang yang lebih utama daripada kamu. Summa ammana fisaubin. Kemudian Jabir ibn Abdullah pun mengimami kami pada satu pakaian, yaitu memakai satu pakaian. Wa fi lafdin, di dalam riwayat lain, dalam lafaz lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yafrahul ma'a ala ra'si salasan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengguyurkan air kepada kepalanya 3 kali. Dan disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, Ar-rajul alladhi qala ma yakfini huwal Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Talib. Bahwa laki-laki yang mengatakan tidak cukup ukuran satu sok tersebut, yang mengatakan adalah Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Talib. Sepupunya Ali Zainal Abidin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini berkenaan dengan masalah fikhiyah, yaitu mandi janabah. Ketika sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu menyebutkan riwayat ini, riwayat tentang ukuran air yang digunakan untuk mandi janabah, bahwasannya cukup untuk mandi janabah air yang dipakai adalah satu sok. Satu sok seukuran 4 mud. 4 cedok. 2 telapak tangan yang dibentangkan. Dalam riwayat lain, riwayat Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, ila homsati amdad. Kadang Rasulullah menggunakannya sampai 5 mud. Berarti 1 sok lebih. Apa yang disebutkan oleh sahabat Jabir ibnu Abdullah bahwa cukup bagimu itu 1 sok untuk mandi janabah, ini bukan ide dari sahabat Jabir ibnu Abdullah semata. Bukan perkiraan sendiri ukuran segitu. Beliau ketika ditanya berapa ukuran mandinya Rasulullah, air yang dipakainya untuk mandi janabah, sahabat Jabir menyebutkan 1 sok cukup bagi kamu. Ternyata ada orang yang menimpali yang disebutkan, yang menimpali tersebut adalah Hasan bin Muhammad, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari jalur Muhammad al-Hanafiyah, bukan dari Ahlul Bait, dari keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Karena Muhammad al-Hanafiyah ibunya dari Bani Hanifah maulahum, sehingga dibedakan dengan Muhammad al-Hanafiyah karena ibunya adalah Khawlah bintu Ja'far al-Hanafi maulahum. Jabir ibnu Abdullah ketika ada orang yang menunjukkan ta'arud, penentangan bahwa ketika disampaikan bimbingan Rasulullah, ajaran Rasulullah kok malah dibantah dengan idenya sendiri, dengan logikanya sendiri, rambut aku tebal, rambut aku itu ketel, enggak cukup itu 1 sok. Jadi dia membantah, mengingkari bimbingan Rasulullah dengan akal pikirannya, logika. Maka sahabat Jabir ibnu Abdullah ketika mendapati orang yang tipenya seperti itu, bimbingan Rasulullah ditolaknya, bimbingan Rasulullah diingkarinya, ditentangnya, lebih mengedepankan logika, sahabat Jabir menampakkan ketegasannya bahwa cukup untuk orang yang lebih tebal rambutnya dan orang yang lebih baik dari kamu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mandi, beliau mencukupkan 1 sok atau sampai 5 mud. sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ketika ada orang yang menampakkan penentangan terhadap sunnah Rasulullah, tidak dibiarkan. Beliau bangkit cemburu, membela bimbingan Rasulullah, sunnah Rasulullah. Sehingga dikatakan kepada orang tersebut, loh, kamu merasa enggak cukup. Sedangkan Rasulullah rambutnya itu lebih ketel, lebih tebal dari kamu. Lebih gondrong dari kamu. Cukup bagi Rasulullah. Rasulullah menggunakan ukuran air satu sok. Beliau lebih baik daripada kamu. Kenapa engkau tidak mau mengikuti bimbingan Rasulullah? Ini sikap tegas yang ditunjukkan oleh salafus saleh. Ketika ada orang yang muncul bibit pada dirinya, bentuk penentangan terhadap bimbingan Rasulullah SAW. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa perkara ta'dhimu sunnah amrun azim wa muhim, mengagungkan sunnah Rasulullah adalah perkara yang sangat agung dan sangat penting. Sehingga jangan sampai kita menganggap sepele remeh terhadap bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menyepelekan, mengingkari, menolak, menentang terhadap ajaran Rasulullah hanya semata-mata kita itu mengedepankan logika perasaan. Rambut saya ini sangat gondrong, sangat tebal, panjang lagi. Wah, enggak cukup lah segitu. Ini logika, ra'yu, pola pikir. Sunnah Nabi SAW muqaddam, harus dikedepankan, diprioritaskan bagi kita di dalam kita beragama. Di sini sahabat Jabir radhiyallahu anhu menampakkan bentuk sikap tegas mengingkari orang yang ada upaya menolak dan membantah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menjadi pelajaran bagi kita, walaupun perkaranya bukan atau belum sampai batasan meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman. Maka tetap kalau ada bentuk bibit-bibit menentang, menolak, ingin menyelisihi terhadap bimbingan Rasulullah, salafus saleh menampakkan pengingkaran perbuatan tersebut, bahkan dengan tegas. Dalam keadaan di sekitarnya adalah orang-orang yang berilmu, Ali Zainal Abidin, seorang tabi'in, tokoh tabi'in yang mulia, anaknya Muhammad Al-Baqir termasuk tabi'in pula, walaupun tabaqatnya di bawah bapaknya. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu menampakkan di hadapan mereka bentuk pengingkaran terhadap orang-orang yang ingin merendahkan sunnah Rasul, yang ingin menyampingkan dan meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini pemakaian air untuk toharoh, yaitu mandi janabah. Dan Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, qala ahlul ilmi, bahwa ahlul ilmi, para ulama menyebutkan, Seseorang yang menggunakan air untuk toharah yang melebihi batasan yang dipraktekan oleh Rasulullah, maka hukumnya makruhun. Itu makruh. Yang melebihi apa yang telah dipraktekan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memakai air untuk bersuci, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yahtasilu bisa' ila khamsati amdad. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari kecil oleh ibunya Ummu Sulaim sudah dipasrahkan kepada Rasulullah untuk berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun Anas bin Malik menemani Rasulullah, baik Rasulullah ketika safar maupun sedang berada di rumahnya. Maka Anas bin Malik sering menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak mukim, tentunya tidak di dalam rumahnya, tetapi di luar, ada tempat tersendiri. Dan beliau seringnya mengambilkan air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anas bin Malik tahu persis apa yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersuci. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika menyampaikan hal tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang berlebihan di dalam memakai air yang digunakan untuk bersuci, baik berwudu maupun mandi janabah. Jangan sampai ada anggapan, wah mungkin dulu kan susah air. Di Mekah, Madinah jarang hujan. Apalagi sering kemarau. Jangan membantah dengan logika-logika demikian. Air melimpah. Di negeri Saudiyah, yang namanya air zam-zam, tidak cuman di negeri Saudiyah bisa didapati, bahkan di negara-negara lain air zam-zam didapati, baik dengan dijual belikan maupun dengan gratis ngambil sendiri dari sana ketika umroh atau haji, didapati di negara-negara lain. Apalagi di sana, di Saudianya. Tentunya dengan air zam-zam itu, air akan bisa didapati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut tidak lain adalah dalam rangka ta'abudian. Memang Rasulullah mencontohkan amalan ibadah dalam bertoharah. Semestinya demikian. Dan ini ditunjukkan praktek tersebut oleh sahabat Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhu pula. Ketika ditanya oleh murid-muridnya tata cara mandi janabah tersebut. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sikap salaf di dalam mengagungkan sunnah Rasul dan menunjukkan sikap tegas pengingkaran terhadap orang yang berupaya untuk menolak dan mengingkari sunnah Rasul. Ini pun ditunjukkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika menyampaikan sebuah riwayat Dan riwayat tersebut pun disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Abdullah ibn Umar ketika menyebutkan hadis idza sta'danat ahadakum imra'atuhu ilal masjidi fala yamna'ha, apabila ada yang izin kepada salah seorang di antara kalian istrinya untuk pergi ke masjid ikut sholat berjamaah ketika masjid tersebut memang disediakan tempat lokasi untuk sholat berjamaah bagi wanita, fala yamna'ha, maka tidak boleh, jangan sampai salah seorang di antara kalian sebagai suami menghalangi, mencegah istrinya tersebut. Ketika mereka minta izin, Rasulullah menyuruh kasih kesempatan. Ketika aman dari fitnah, memungkinkan untuk sholat jamaah di masjid. Atau dalam riwayat lain, dalam lafaz Imam Muslim, la tamna'u ima'allahi masajidallah. Jangan kalian melarang, mencegah para wanita, para hamba-hamba Allah yang perempuan untuk pergi ke masjid. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada yang nimpali. Wallahi la amna'uhunna. Demi Allah aku akan larang mereka para wanita. Kalau ada dari keluargaku minta untuk izin ke masjid, akan kularang. Maka Abdullah ibnu Umar ketika mendengar ada orang yang menimpali demikian, ketika disampaikan hadis Rasulullah, ternyata dibantah karena logika perasaan. Masa sih kok dibiarkan perempuan? Perempuan kan afdolnya di rumah sholat, ngapain ke masjid? Maka Salim saudaranya yang mengatakan tadi, yang menimpali tadi, yaitu Bilal bin Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, langsung disikapi, kasarnya ngomong disikat sama abinya Abdullah ibnu Umar, langsung mengambil sikap tegas kepada putranya Bilal yang menimpali, aku akan larang mereka. Kata Salim mengutarakan, karena Salim menyaksikan kejadiannya, fa'akbala Abdullah alaihi fasabbahu sabban sayyian. Maka Abdullah bin Umar menceritakan tindakan abinya, reaksi abinya. Kata Salim, maka Abdullah ibnu Umar langsung menoleh menghadap kepada Bilal dan mencercanya dengan cercaan yang sangat keras. Kemudian kata Salim rahimahullah, masamituhu sabbahu mislahu qat, aku belum pernah mendengarkan dari Abdullah ibnu Umar, yaitu bapaknya, mencela, mencemooh, menghardik, bahasa kita mungkin marah-marahin, belum pernah aku mendengar celaan Abdullah ibnu Umar tersebut kepada Bilal seperti celaan tersebut sama sekali. Jadi sebelumnya belum pernah Abdullah ibnu Umar marah kepada anaknya, belum pernah menghardik dan mencela kepada anaknya. Tapi ketika mendapati anaknya kurang ajar terhadap agama Allah, ketika sunnah Rasulullah ditentang, dilawan dengan perasaan. Rasulullah sudah mengatakan jangan halangi mereka kalau memang mereka izin untuk pergi ke masjid. Ternyata dia malah mengatakan demi Allah aku akan halangi mereka. Ini bentuk penentangan. Maka kata Abdullah ibn Umar mengungkapkan alasannya kenapa beliau dengan tegas bersikap kepada anaknya, mencelanya, mencemoohnya. Ukhbiruka an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi la amna'uhunna. Aku sampaikan kepada kamu hadis Rasulullah, kamu malah menimpali, aku akan larang mereka. Padahal hadisnya menyuruh jangan dicegah, jangan dilarang. Ini salafuna saleh, padahal kepada anaknya sendiri. Di saat butuh untuk ditegasi, dimarahi, dicela, bahkan dicerca oleh Abdullah bin Umar, anaknya sendiri. Dilakukan demikian agar anak itu terdidik, sadar bahwa jangan macam-macam terhadap sunnah Rasulullah. Jangan mencelanya, jangan kemudian menentangnya, melawannya karena logika dan perasaan. Tapi ikutilah bimbingan Rasulullah apa adanya. Ini apa yang dilakukan oleh salafuna saleh. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari riwayat Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma tersebut, maka disebutkan faidah oleh Syaikh Ibnu Saimin rahimahullah taala, kata beliau, khirsus salafi ala tiba'i sunnah hatta fi miqdari ma'it taharah. Semangatnya para salafus soleh, para sahabat ridwan wa alaihim ajmain, di dalam mengikuti sunnah Rasul, ajaran Rasulullah, sampai pun dalam ukuran air yang dipakai untuk bertoharoh. Sehingga hal ini perlu kita praktekkan, biasakan. Walaupun air melimpah, walaupun air banyak, kalau air itu tinggal nyedok pakai gayung atau pakai ember, tinggal ngerek, itu masih mending. Nah, kalau ternyata airnya didatangkan, dikumpulkan, butuh biaya dengan pakai listrik, maka dituntut bagi kita ya hemat air, hemat energi. Double, enggak cuma hemat air. Loh, kalau kita buang-buang air padahal segayung cukup, misalnya kalau dikumpulkan lewat kran, loh kita tuangkan air dari kran dengan jumlah yang banyak sehingga sampai 2 gayung, 3 gayung kalau dikumpulkan, kan pemborosan air. Sudah itu air yang dikumpulkan di tetmon cepat habis sehingga alat penyedot airnya pun akhirnya terus jalan. Energinya pun terus dibutuhkan. Yang seperti ini perlu kita camkan masing-masing kita bahwa yang seperti ini bukan perkara yang sepele. Nabi alaihi salatu wasallam membimbing kita bahwa hemat dalam penggunaan air ini adalah bagian dari sunnah Rasul yang perlu kita terapkan. Subhanallah, kadang ngelus dodo, sangat menyayangkan, prihatin di tengah-tengah markis Ahlus Sunnah. Perkara yang seperti ini tidak diperhatikan. Kebanyakan Ahlus Sunnah yang belajar di markis Ahlus Sunnah. Mandi satu kali satu gerakan untuk nyiram itu sudah 5 gayung mungkin ada. Kalau didengarkan biar biur baru pertama, setar pertama. Setelah sabunan wallah alam gilasnya berapa gayung. Subhanallah. Yang seperti ini perlu kita perbaiki, benahi. Konsep di dalam kita menggunakan air yang sederhana dan hemat. Karena apa? Sampai diingkari oleh Jabir bin Abdullah. Salafuna soleh ketika ada orang ingin menunjukkan penentangannya. Ingin menyelisihi. Oh, itu enggak cukup segitu. Maka diambil sikap tegas. Demikian ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini pun bukan berarti cuman wudu. Tentunya berlaku umum penggunaan air agar kita tidak boros, tidak israf. Memang dunia itu kulul asya mubah halal. Walladzi khalaqakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan dunia untuk kalian. Tapi kan ada batasannya. Urusan makan dan minum memang mubah, tapi ada rambu-rambu. Allah sebutkan kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan israf, jangan berlebihan. Ada tetap aturannya, walaupun hukum asalnya mubah. Pemakaian air di rumah untuk mencuci, baik pakaian atau piring, itu pun dituntut. Jangan karena mentang-mentang musim hujan melimpah air, buang-buang air. Yang seperti itu harus diperhatikan bagaimana supaya perkara yang mubah tersebut kita memakainya pun sesuai dengan konsep nubuah di dalam penggunaan dunia tersebut. Dalam hal ini pemakaian air. Sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di situ dibutuhkannya kita saling tanasuh, mengingatkan di antara kita. Ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat, atau ikhwan dengan akhwat, suami dengan istri maksudnya, atau anak dengan orang tua dengan anak. Kalau ada sesuatu yang kurang tepat dengan sunnah Rasul, luruskan. Dan kita ahlu sunnah ketika diluruskan, diingatkan. Sami'na wa ato'na. Kami mendengar dan akan aku usahakan lakukan. Aku praktekkan. Jangan sinis. Sami'na wa aso'ina. Aku mendengar tapi aku enggak mau lah ngerjain kayak gitu. Tidak demikian. Ini yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian kata saya Ibnu Utsaimin rahimahullah termasuk faedah juga istimalu syiddati firaddi ala man arada sunnah idza tadatil maslahah dzalik, yaitu dibolehkan menggunakan metode keras atau tegas ketika membantah terhadap orang yang berusaha menentang terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemaslahatan menuntut untuk hal tersebut. Jadi yang namanya mengingkari sesuatu yang tidak pas, tidak layak, perlu ketegasan, terutama orang tua kepada anak. Karena apa? Yang namanya orang tua adalah amir, ra'in, pemimpin dalam rumah tangganya. Sehingga tidak selalu bersikap lembek, tidak selalu bersikap mengalah sama anak. Ketika anaknya itu sudah keterlaluan, kurang ajar, perlu ditegasin, dibentak, dimarahin. Karena marahnya kita, karena Allah cemburu terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ketika anak tersebut menyelisih sunnah Rasul. Tidak dibiarkan, di los, ya, cuma diomongin. Le, ojo kaya ngono le. Le, tinggalkan le. Anaknya nyingkrak. Anaknya merasa di los. Perlu di saat ketegasan untuk sadar dia. Untuk tahu diri anak itu. Bahwa itu penyelisihan terhadap sunnah harus ditinggalkan. Umar, Abdullah ibn Umar. Seorang sahabat yang lemah lembut. Jabir ibn Abdillah, seorang sahabat yang lemah lembut. Tetapi tatkala ada maslahat butuh disampaikan ketegasan, disampaikan dengan tegas. Bahkan Abdullah ibn Umar terhadap anaknya sendiri. Sabahu saban sayi'ah. Bentuknya sabak, mencelak, mencerca, mencemooh. Ini menunjukkan bahwasanya kadang dibutuhkan ketegasan ketika meluruskan kesalahan yang prinsipil terhadap penentangan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan juga faedah jawazus shalah fi shobin wahid idza hasala bihi tamamus satri. Bolehnya seseorang melakukan sholat memakai satu pakaian selama sempurna di dalam menutupi auratnya tersebut. Artinya ketika kita kondisinya tidak memungkinkan untuk lebih dari satu pakaian, pas enggak ada, mungkin basah semua atau kotor semua, belum sempat nyuci, cuma satu jubah, sudah pakai jubah itu untuk sholat. Sebagaimana Jabir ibnu Abdullah memakai satu pakaian disebutkan di dalam riwayat ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini faedah pula bahwasannya yang mendatangi majelisnya Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma adalah keluarga besar Ali Zainal Abidin, kemudian anak-anaknya, dan juga dari sepupunya, dari cucunya, pihak Muhammad Al-Hanafiyah juga dari keluarganya. Ini menunjukkan bahwasanya salafuna saleh berusaha mengarahkan, mendidik keluarganya agar sama-sama belajar, agar sama-sama memahami dan mempelajari, mendalami bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berupaya agar keluarganya itu mengenal ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berusaha mendatangi majlis ilmu yang memang di situ ahlinya menyampaikan ilmu tersebut. Ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada di tengah-tengah mereka, mereka mendatangi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil ilmu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika di zaman kita berada di tengah-tengah kita mereka ahlul ilmi, orang-orang yang mengetahui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diadakan kegiatan majelis taklim ilqa'u al-ulum wa durus, penyampaian ilmu-ilmu agama, pelajaran-pelajaran Al-Quran dan Sunnah, maka kesempatan bagi kita untuk menggunakan sebaik-baiknya. Kita motivasi diri kita, kita support diri kita dan keluarga kita untuk mendatangi majelis-majelis ilmu tersebut sebelum datang suatu hari hanya tinggal penyesalan bagi kita ketika ahlul ilmi telah Allah SWT wafatkan sehingga ilmu-ilmu telah dibawa oleh ahlinya tersebut sehingga kita tinggal bahasanya mlongo. Orang Jawa bilang ya, kita cuma tinggal termenung. Kenapa dulu aku enggak belajar sama Ustadz Fulan, Alim Fulan, sekarang sudah meninggal. Sekarang enggak ada yang ngajarin metode tersebut. Karena sesungguhnya kesempatan itu hanya satu. Ketika telah terlewatkan, maka kita pun tidak akan bisa mendatangi lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.